الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم اجعلني من واجعلني من المتطهرين. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat dan jadikan saya termasuk orang yang gemar menyucikan diri. Senang. Ini bukan cuma saat akan sholat. Begitu batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Nah, persoalannya ketika Nabi SAW berwudhu, setelah beliau kemudian membaca doa, bahkan membaca 10 surah ayat terakhir, 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, yang saya pernah tugaskan kepada Anda, yang sampai hari ini belum saya tes, ya insya Allah nanti saya berikan kesempatan untuk dites. Orang pertama, Salman Al-Farisi. Baik ya, fokus sini. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Nabi ternyata menunaikan wudhu saat bangun malam itu sebagai persiapan untuk menunaikan sholat pada bagian yang pertama ini. Dan tentunya Nabi SAW tidak usah ditanya. Setiap keadaannya tentu akan masuk pada kategori yang kedua ini. Nabi terbiasa menyucikan dirinya. Dia tidak perlu ditanya bagian kedua ini. Tapi persoalan yang akan kita bahas pada saat ini, ketika disebutkan dalam hadis Nabi berwudu untuk sholat, pertanyaannya, sholat apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW? Masih ingat? Coba kita cek dulu. Dalam hadis Abu Daud nomor hadis 1369, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, disampaikan bahwa beliau mengamati bangunnya Nabi. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Pertanyaan saya, kapan bangunnya Nabi? Ayo. Dekat subuh atau pas subuh? Yang dekat subuh angkat tangan. Baik, yang pas subuh angkat tangan. Dua-duanya keliru. Jauh sebelum subuh. Baik kan? Kalau dekat subuh, sekarang subuh jam berapa? Gak usah lihat ke sana, sini. Subuh jam berapa? 4:48. Dekat subuh 4:45, itu dekat subuh. Baik kan? Tapi kan di hadis itu dikatakan Nabi itu selalu bangun di pertengahan malam. Lebih sedikit atau kurang sedikit sebelum pertengahan malam. Kalau sekarang kita ambil nanti saat saya tunjukkan waktu bangunnya. Kalau kita ambil sekarang tengah malam misal posisi setengah satu atau jam 12. Lebih sedikit, ya kisaran jam 1 Nabi sudah bangun. Untuk siap-siap kemudian berwudu, menunaikan sholat dan sebagainya. Karena dari jeda ke bangun, duduk, ngusap ngantuk, baca doa, jangan dikira 5 menit. Ada proses-proses yang nanti akan ditunjukkan kepada kita. Nah, sekarang teruskan dulu teman-teman sekalian. Karena bangunnya jauh sebelum subuh, maka otomatis wudu yang dimaksudkan adalah bukan wudu dalam artian untuk menunaikan sholat subuh semata. Ada sholat yang ditunaikan sebelum subuh yang Nabi kerjakan pada saat itu. Sholat apa namanya? Sholat apa? Awas, hati-hati. Ingat perjanjian kita, baik ya? Baik, sholat apa namanya? Qiyamul Lail, tahajud, dan seterusnya. Baik, sekarang kita keluarkan sholat apa saja yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang dikerjakan oleh Nabi setelah Nabi bangun dan berwudu itu. Pembahasan hari ini, malam ini adalah tentang sifat sholat malamnya Nabi SAW. Paling gampang karena Nabi sholatnya di malam hari, maka kita bisa berikan judul pada malam ini, sifat sholat malamnya Nabi SAW. Boleh saya hapus? Baik, alhamdulillah. Ini kali pertama saya mendapatkan penghapus warna pink. Baik. Masjid At-Taqwa. Baik. Semakin bertakwa, semakin pink. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Belakang kelihatan insyaAllah? Belum saya tulis ya. MasyaAllah. Luar biasa. Semakin meningkat takwa, semakin agak aneh. Baik. Baik. Lihat sini. Fokus ya, hanya di sini saja. Sekarang perhatikan baik-baik tema kita. Sekarang amalan yang keberapa? 6. Baik. Sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fokus baik-baik. Kita punya perjanjian sejak awal mula membahas materi ini. bahwa setiap kalimat, setiap huruf, setiap ajaran yang telah kita bahas, sepanjang dalilnya kuat, argumentasinya juga kuat, bersumber dari Nabi, kita sepakat untuk siap mengamalkannya. Siap insya Allah? Tayyib. Hati-hati ya, kita sudah punya 5 amalan, maka setiap hari coba koreksi dari sekian itu berapa yang sudah kita amalkan. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan, sifat sholat malam, sifat sudah bahasa Arab, sholat sudah bahasa Arab, saya turunkan kalimatnya begini, sifat sholat malam apa bahasa Arabnya? Lail. Kalau lailah apa artinya? Malam artinya lail. Kalau lailah apa artinya? Bukan Allahu a'lam, ada artinya. Baik, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa bukan lailul qadar? Kenapa lailatul qadar? Saya tunjukkan pada Anda perbedaannya. Ingat, dalam bahasa Arab itu, apalagi bahasa Al-Quran, setiap huruf, bahkan titik, itu ada maknanya. Ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Kami mempelajari bahasa-bahasa Arab, tapi bahasa Quran itu beda dengan bahasa lainnya. Karena Quran firman Allah bukan kalimat manusia. Sekarang perhatikan baik-baik. Lail seringkali diterjemahkan dengan malam. Lailah juga malam. Kalau disebutkan lail, itu yang dimaksud waktunya. Waktunya terbentang dari ba'da isya hingga menuju ke dekat fajar. Jadi kalau Anda masuk kepada waktu isya misalnya, nah ini ba'da isya, sekarang isya jam berapa? Lihat sini. 19:38. Baik ya, dikurangi 3, 35. Normalnya 38, tapi di At-Taqwa kurangi 3. Karena Anda ngintip ke sebelah sana. Jakarta 31, Palembang tambah 7, 38. At-Taqwa kurangi 3, 35. Baik. Bismillah. Salman ngintip. Dari Isya sampai dengan menjelang Fajar, ini yang disebut dengan Lail. Jadi kalau Isya-nya misalnya 7.35, kemudian Anda selesai menunaikan Isya kisaran jam 8, maka dari jam 8 sampai menjelang Fajar, 20 misal 00, sampai dengan Fajarnya tadi jam berapa? 4.48 misal, kita sebutkan saja 4 misalnya, 30, 18 menit untuk waktu sahar. Ini yang disebut dengan lain. Waktu terbentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Namanya apa? Lail. Lail. Kalau Anda tambahkan ta di ujungnya menjadi lailah, maka ta ini bukan sekedar menunjuk pada malam. Ingat, bukan sekedar menunjuk pada malam. Tapi biasanya kalau ada waktu ditambahkan dengan ta, maka di antara maknanya satu bisa menunjuk pada satu keistimewaan yang terjadi di waktu itu. Jelas? Dua, bisa menunjuk pada sifat yang berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. Tiga, bisa menunjuk pada satu peristiwa yang tidak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Cuma di situ saja. Jelas ya? Empat, bisa menunjukkan waktu spesifik yang beda dengan malam-malam yang lainnya. Kalau saya mau tanya pada Anda, aina anta amsil lailah? Kemana kamu pada malam yang kemarin? Yang kemarin aja, malam-malam yang lain saya enggak tanya. Maka Anda tambahkan tak di ujungnya, tidak seperti yang ini. Kalau Anda ingin mengatakan ada peristiwa besar terjadi pada malam itu, tidak terjadi pada malam yang lain, maka jangan sebutkan kalimat lain, tapi tambahkan tak setelah kalimat lain. Perhatikan detailnya bahasa Al-Quran, diksi Quran. Ketika menggambarkan malam Al-Qadar, peristiwanya dahsyat. Tidak terjadi di malam yang lain. Waktunya hanya di situ saja. Tidak terbentang pada yang lain. Peristiwanya itu, keistimewaannya tidak disaingi oleh yang lain. Sifatnya beda dengan yang lain. Di antara sifatnya malaikat pada turun. Di antara sifatnya alam begitu tenangnya. Di antara istimewanya pahala di malam itu lebih daripada 1000 bulan. Dan waktunya tidak akan ditemukan di malam-malam lain. Maka disebutkanlah kemudian kalimat yang menggunakan tak lailah bukan lail. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailah mubarakah. Lailah pakai tak. Tidak menggunakan kalimat biasa. Perhatikan, kalau bukan firman Allah mustahil seperti ini. Ya. Jama'nya layali. Ditarik kemudian menjadi nama. Jadi lila, leli, lili, laila, layili. Itu malam artinya. Ibu leli, ibu malam-malam. Pakai pink. Sudahlah ya. Jelas? Tanya. Nah sekarang kalau saya katakan misalnya, Salat malam. Malam di sini menunjuk pada apa? Waktu. Baik, kalau Anda salat malam, sekarang saja apa sebelumnya salat? Halo? Sebelumnya salat. Kalau cuma malam ini saja, berarti yang kemarin enggak pada salat. Baik, yang kemarin malam ada yang salat? Ada. Kemarinnya lagi ada yang salat? 15 tahun yang lalu ada yang salat? 15 abad yang lalu ada yang salat? Halo? Angkat tangan, ada yang salat 15 abad yang lalu? Hah? Ada Nabi salat, sahabat salat 15 abad yang lalu, 13 abad yang lalu, 10 abad yang lalu, sampai dengan sekarang. Besok akan ada yang salat? Insyaallah. Pekan depan ada yang salat? Insyaallah. Sepanjang belum kiamat, malam masih ada peluang menunaikan salat. Karena waktunya tidak terbatas di satu tempat, keistimewaannya terus menyebar setiap malam, maka kita hilangkan taknya karena berlaku umum. Kita sebutkan salatul lail. Jelas? Maka malam di sini menunjuk kepada waktu. Nah, sekarang pembahasan tentang salat malam ini nanti saya turunkan kalimat-kalimat Qur'annya. Qur'an tidak menyebutkan laila tapi lail nanti. Ada 5 bagian pembahasan. Anda mesti fokus ya. Saya berusaha mengetik tadi, sudah jadi sebetulnya sebelum saya terbang ke sini. Baik, menggunakan pesawat. Itu ketika akan di-save, saya save, tiba-tiba qadarullah, begitu kami buka kembali, filenya hilang pada saat itu. Ada error di komputernya. Nanti saya tuliskan kembali, karena itu Anda teliti betul, karena saya menerangkan nanti dari pembahasan yang insya Allah terstruktur dari bagian akar paling bawah sampai ke ujung paling atasnya. Pahami setiap kalimatnya, kalau tidak paham berikan catatan, nanti kita bahas di kemudian dalam sesi tanya-jawab yang kita coba hadirkan insya Allah. Sepakat sampai sini? Baik, alhamdulillah. Ada 5 bab pembahasan dalam salat malam ini. 1 yang kita akan bahas. Ini perjumpaan pertama kita ya. Ingat, dan saya tidak akan mengulang kembali. 1 kita akan bahas tentang keutamaan salat malam. Esensinya. Kalau tidak ada keutamaannya, kenapa mesti bangun malam? Saking utamanya Nabi sampai berusaha menunaikan tiap malam. Bahkan kemudian kakinya sampai bengkak-bengkak. Kita akan lihat. Nabi sudah dijamin surga, tapi masih menunaikan sholat malam. Kalau tidak ada keutamaan di dalamnya, mustahil Nabi mengerjanya. 2 definisi sholat malam. Apa pengertian sholat malam itu? 3 kita bahas waktu sholat malam. Kapan ditunaikannya? 4 jenis salat malam, ada berapa salat malam itu? Sebagian orang hanya membagi 2, ada tahajud, ada qiyamul lail, adakah salat yang lain? Kita lihat. 5 fokus. Jumlah rakaat salat malam. Berapa jumlah rakaatnya? Awas, karena ini juga bagian yang cukup sensitif, terutama saat datang Ramadan. Aneh, kalau enggak ada Ramadan, enggak ada masalah. Begitu tiba Ramadan, luar biasa banyak perbedaan-perbedaan. Dan jadi rame. Dan tidak lucunya adalah tiap tahun selalu dibahas. Kenapa enggak pernah selesai? Yuk kita selesaikan sebelum Ramadan, sehingga saat Ramadan kita sibuk ibadah. Bukan sibuk mendebatkan segala hal yang sudah selesai pada masa-masa yang lalu. Jelas ya? Taib. 6. Bagaimana cara menunaikannya? Ini yang paling penting. Caranya. Ya. Awas hati-hati, karena nanti Anda menemukan sesuatu yang unik. Nabi salat 11 rakaat, 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman, bisa nyampe subuh. Orang sekarang luar biasa, 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Awas, kita tidak memvonis orang, tidak boleh demikian. Saya tidak mengajarkan Anda untuk menyalahkan orang lain. Kita itu membahas dengan argumen, dalilnya seperti ini. Paparkan seperti ini, pendapat ulamanya demikian. Kalau Anda setuju silahkan ikuti, tidak sepakat tidak usah berselisih. Paham ya? Berselisih hanya membuang-buang waktu Anda saja. Buang-buang waktu. Yang penting Anda punya keyakinan, argumentasinya ada. Dan itu yang kami ajarkan. Kalau ada yang pernah belajar dengan saya, sibuk mencela orang lain, saya bersaksi pada Allah, saya tidak pernah mengajarkan orang itu. Ya. Fokus ini. Kita bahas yang pertama. 1, kita turunkan dalilnya. 1, keutamaan sholat malam. Pertama, dibagi oleh Quran pada 2 bagian. Bagian pertama untuk masalah dunianya. Jadi kalau Anda rajin menunaikan sholat malam, Allah berikan keutamaan dalam kehidupan dunia Anda. Awas, hati-hati. Ini belum sampai ke akhirat. Di dunia diberikan keutamaan. Kedua, diberikan keutamaan saat di akhiratnya. Masya Allah. Saya turunkan. Dalilnya turunkan. Untuk masalah dunia, langsung dari Quran. Quran surah ke-17 Al-Isra. Ayat 79. Sampai dengan 81-nya. Kemudian, untuk urusan akhiratnya, kita ambil dua surah dulu. Quran surah ke-51. Ayat 15 sampai dengan ayat 17. Yang ini paling kiri sebelah atas agak sedikit pertengahan, yang ini sebelah kanan paling atas agak sedikit pertengahan. Dua-duanya posisi yang sejajar, satu di kiri urusan dunia, satu di kanan urusan akhirat. Tanya. Jelas? Belum saya terangkan, baru saya tulis ya. Luar biasa. Belum ditulis, sudah kelihatan. Penghapus warna pink. Ayo, sudah. Bismillah. Tayyib, satu. Quran surah ke-17 Al-Isra. Ayat 79 sampai dengan ayat 81. Masih ingat tadi? Kalau sifatnya umum, peristiwanya umum, setiap waktu ada kesempatan, kalimat malamnya lail atau lailah? Lail. Kita bacakan ayatnya. Wa minal laili. Lihat bahasa Quran. Bukan wa minal laila. Wa minal laili fatahajjad bi. Dan dari sebagian malam, kata Allah, saya enggak menuntut Anda semua malam harus bangun. Tidak. Sebagian saja. Minnya li tab'id. Tab'id. Tapi itu sebagian. Masih ingat tadi waktu malam dari kapan? Ba'da isya. Sampai kapan? Menjelang fajar, kata Allah, dari sepanjang waktu malam itu, saya tidak menuntut Anda untuk bangun seluruhnya. Dari sebagian silakan pilih yang paling sesuai. Nanti saat saya bahas bagian ketiga, kita tunjukkan kapan Nabi memulai dari sekian malam itu. Mana yang dipilih Nabi? Ya, lihat firman Allah. Dari sebagian malam itu silakan bangun. Fatahajjad bi, tunaikan tahajjud. Jadi nanti kita akan lihat saat masuk pada bab jenis yang keempat, ayat ini akan mengatakan, tahajud bagian dari sholat malam. Saya simpan dulu tahajudnya. Saya ingin katakan, perhatikan. Dan dari sebagian malam silahkan tunaikan sholat malam. Maka, satu. Lihat keutamaannya. Asa an yab'afaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka siapa yang bisa menunaikan bangun malam, konsisten mengerjakannya, saya akan angkat karir, pekerjaannya, aktivitasnya di tempat yang terbaik. Tahajud, sholat malam, bisa menghadirkan kemuliaan dunia, mengangkat karir Anda di tempat terbaik. Karir terbaik. Ingat ya, di ada maqam mahmuda itu beda. Kalau maqam, itu cuma terangkat saja. Tapi ketika Anda terangkat naik, Allah belum tentu ridha dengan pekerjaan yang Anda dapatkan. Allah belum tentu senang dengan kedudukan yang Anda miliki. Contoh begini, Anda jadi direktur misalnya, direktur, gajinya 120 juta. Sholatnya sulit luar biasa. Rapat lagi. Sholat susah. Jumatan kadang terabaikan. Atau yang kedua, pegawai biasa. Gaji 1 juta 200 ribu. Sholat enak. Kapan saja dilakukan sepanjang waktunya datang. Nikmat baca Quran bisa dilakukan. Pilih mana? Pegawai biasa gaji 1 juta 200 ribu. Dan enak sholatnya. Atau jadi direktur 120 juta. Tidak nyaman sholatnya. Pilih mana? Satu atau dua? Tidak ada pilihan ketiga, tidak usah maksa dan tidak saya hadirkan. Ayo. Tapi bagi sementara ahli dunia saya akan katakan, saya pilih yang pertama aja deh. Karena ketika saya bisa meraihnya, saya mungkin berbeda dengan orang lain. Perhatikan, jika Anda naik ke satu tempat, tapi tempat itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, sehingga tidak ada rasa untuk bersyukur pada Allah. Ketika orang bersyukur mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ketika dia mengatakan Alhamdulillah, perbuatannya disebut yang disukai oleh Allah, dipuji. Sesuatu yang dipuji disebut dengan mahmud. Bila disambungkan dengan maqam, maka menjadi maqaman mahmud. Maqaman mahmuda. Kata Allah, orang yang rajin bangun malam, saya akan angkat ke tempat terbaik, yang di tempat itu saya akan sukai dia. Dia memuji Allah, dan Allah pun kemudian memuji dia. Ada orang cuma tinggi jabatan, sholat susah, ini susah, cuma sekedar maqam. Tapi yang ini tidak. Anda diangkat ke tempat yang terbaik. Maaf, direktur iya. manajer mungkin iya, posisi terbaik untuk maslahat kehidupan Anda. Perhatikan ya, kalau ada bahasa seperti ini, tidak harus Anda berada di puncak paling tinggi. Maksudnya, Anda berada di posisi yang terbaik untuk maslahat kehidupan dunia dan akhirat Anda. Kadang-kadang ada orang ingin jadi direktur, fokus, tiba-tiba posisi terakhirnya di manajer. Pilih mana, direktur atau manajer? Bagi Anda inginnya direktur, bagi Allah kalau kamu nanti naik jadi direktur, ada sesuatu yang di depan yang kamu tidak lihat. Mungkin kamu akan banyak rapatnya, kamu akan dibawa banyak ke tempat maksiatnya, jarang mendekat kepada Allah, saya cukupkan di posisi yang ini. Ini posisi yang terbaik, enak sholatnya, nyaman kerjanya, ada masjidnya, dekat dengan orang soleh, itu yang dimaksud dengan maqamah mahmudah. Ini baru satu, karena ada tiga yang hebat yang bisa menjamin kenyamanan kehidupan. Apa tiga itu? Kita lihat nanti setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ibadallah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi. Faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa aslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon kiranya berkenan untuk menyesuaikan tempat duduk supaya lebih nyaman, diberikan kenyamanannya, karena saya lihat beberapa ada yang berdiri dan juga ada beberapa yang berada di tempat yang mungkin belum terasa nyaman untuk duduk. Saling mengondisikan saja ya. Baik, bismillah. Salat malam yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar isyarat Al-Qur'an, kita coba uraikan dalam 6 pembahasan utama yang telah kita turunkan poin-poinnya. Dan kita mulai pembahasan yang pertama, menerangkan keutamaan solat malam. Ini penting untuk dibahas supaya melahirkan motivasi pada kita agar memiliki dorongan kuat untuk menunaikannya. Karena persoalan terbesar umat Islam saat ini, ketika akan menunaikan ibadah, itu tidak punya motivasi yang kuat atau kurang motivasi karena tidak mengetahui keutamaan-keutamaannya. Kenapa sekarang misalnya berkurang penghafal Quran di era-era kekinian, walaupun sekarang di tempat kita telah banyak meningkat? Karena motivasinya kurang didapati. Kenapa orang kurang mengejar salat duha? Karena belum tahu keutamaan salat duha. Kenapa umumnya subuh seringkali dianekdotkan kosong safnya, barangkali hanya sekedar 1-2 saf saja? Karena umumnya orang kebanyakan tidak tahu keutamaan sholat subuh. Karena itulah yang pertama, kita turunkan keutamaan sholat malam ini. Diturunkan 2 bagian dalam Al-Quran, ternyata punya manfaat untuk urusan dunia kita plus akhirat kita. Terkait dengan persoalan dunia, tadi telah kita turunkan ayatnya, kita bacakan dalam sholat isya tadi, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sudah kita bahas bagian pertama. 1, Allah berjanji dalam Al-Quran, saya naikkan ke atas, orang yang konsisten menunaikan sholat malam, maka dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dibimbing untuk mendapatkan karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Terbaik di sini bukan sekedar mendapatkan harapan menempati posisi tertinggi, bukan. Tapi posisi yang terbaik untuk memberikan maslahat pada dunia dan akhirat Anda. Dunianya hidup nyaman, tapi kenyamanan itu membantu Anda mendapatkan keraihan kebahagiaan akhirat. Anda hidupnya tenang, asetnya banyak, kekayaan melimpah, tapi dengan semua itu Anda tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan gali dari segi sejarah. Sudah banyak contohnya. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an. Silakan cek keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Sering saya ulang-ulang. Mereka itu orang kaya, pengusaha sukses, hidupnya nyaman, asetnya melampaui abad-abad kemudian. Sampai sekarang masih ada. Tapi yang paling menarik adalah terekam dalam amal ibadah mereka, termasuk sahabat yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan sangat istimewa. Mereka menunggu sholat malam, sampai menunaikan sholat malam, sampai selesai menghatamkan Qurannya. Itu luar biasa. Kenapa bangun malam? Karena ada motivasi. Apa motivasinya? Kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Di dunianya sukses, akhiratnya pun tidak ditinggalkan. Baik. 2, وَقَرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ. Dan katakan Muhammad SAW, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba untuk mengawali aktivitas hamba. Di kemuliaan, keutamaan salat malam ini, terkait dengan urusan dunia, selain akan mengangkat kita di tempat yang terbaik, juga yang kedua, menghadirkan bimbingan Allah dalam menjalani aktivitas harian kita. Dibimbing Allah. Masya Allah. Tidak ada yang paling membahagiakan, menyenangkan, mendamaikan, kecuali seorang hamba yang setiap aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf, saya lukiskan begini. Anda kalau bekerja dibimbing direktur, nyaman tidak? Nyaman. Di jalan dibimbing, dijaga, bahkan dituntun Pak Polisi, lancar tidak jalannya? Lancar. Sekarang Anda dibimbing oleh yang menciptakan direktur Anda, yang menciptakan polisi, yang menciptakan segala makhluk. Maka tidak ada yang susah bagi segalanya. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang yang mendapatkan bimbingan Allah, maka pasti dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Saya sering katakan pada Anda, ada bahagia saja, ada sukses saja, ada bahagia dan sukses. Kalau bahagia saja, belum tentu sukses. Ada, tapi belum tentu. Namanya fariha. Fariha. Orangnya disebut dengan farah perempuan. Maaf, laki-lakinya disebut dengan farhan. Jadi kalau ada orang namanya farhan, farah misalnya. Farah, farhan. Itu artinya orang ini diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin gak apa-apa. Penting bahagia. Dua, sukses saja belum tentu bahagia. Namanya fauz. Turunannya fauzi, fauzan, faizah, faiz. Diharapkan bahagia. Diharapkan sukses. Belum tentu bahagia. Ada yang bahagia, tapi konsep awalnya sukses. Belum tentu. Yang ah masa sih? Tadi saya melihat tidak macet, itu tadi Pak, sekarang macet. Belok. Allahu Akbar. Begitu Anda kunjungi tempat, Pak, jangan yang itu Pak. Yang Kan sholat malam yang standar aja, dia masih di bawah standar. Sama dengan ban, bawah standar. وغضب ya, tapi hati-hati, resiko terbesar untuk menyakiti orang lain sampai kehilangan nyawa adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dulu waktu kejadian di bom Tamrin, saya ke Lampung, kemudian ditanya, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya katakan jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya. Ya. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak, dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustaz dan sebagainya. Ya, kita doakan dan kita jaga mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tinggalkan topik itu, kembali ke sini. 3. Maaf, termasuk kehilangan sendal itu mungkar. Mungkar itu, ya. Hati-hati. Hati-hati, seharusnya di masjid tidak ada tulisan, enggak usah ada tulisan. Hati-hati sendal Anda. Orang mau sholat masih takut kehilangan sendalnya. Wa akhrijni mukhrajal sudqin. Dan dia dibimbing mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Solusi, diberi jalan keluar. Yang ini dibimbing ketika mengerjakan, yang ini dibimbing ketika punya masalah. Masya Allah. A dengan B sama-sama punya masalah. Masalahnya di rumah tangga. Persoalannya cukup sama, masalah A dengan B sama. Yang paling luar biasa, A ini punya kedudukan tinggi luar biasa. Pendidikannya juga tinggi. S-nya sampai 3, S3. Masya Allah. Yang ini, Masya Allah, cuma S1, kerupuk 2. Ya? Pendidikan tinggi. Harta melimpah. Masalah sama dengan keluarga. Cuma persoalan perilaku dan sebagainya. Beda pendapat. Apa yang terjadi? Yang ini, cuma dengan senyuman selesai. Sayang. Masya Allah. Kayaknya kenal, selesai masalah. Kenapa? Oh, Masya Allah. Mau kemana, Pak? Mau ke hatimu. Oh, selesai masalah. Saya gak kenal. Padahal pada kami, ke kami, keluar. Selesai. Ini rumah tangga tenang. Keluar tenang. Di kantor tenang. Hatinya lapang. Ke rumah makan tenang. Teh mbak, Masya Allah. Pakai gula, gak usah terlalu manis. Yang penting setia. Oh, luar biasa. Enak. Ayo bikin status. Kayaknya besok pagi ada yang praktek di rumah. Jadi teman-teman sekalian. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan jaga dalam setiap persoalan hidupnya. Di kantor dia nyaman. Di kampus dia tenang. Ada orang yang besok ujian, luar biasa sibuknya. Masya Allah. Bahkan disebut luar biasa ada kalimat minggu tenang. Padahal tidak tenang pada saat itu. belajar sana, belajar sini. Tenang di mana? Pikir sana, pikir sini. Tapi sebagian orang ada yang santai saja. Orang ke kelas, dia ke masjid. Dia baca, dia juga baca. Dia bangun malam harinya. Esoknya tenang dia hadapi. Luar biasa. 4. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini yang dahsyat. Ini yang dahsyat. 4. Allah akan lindungi dia langsung dari pihak-pihak yang ingin mencelakainya. Dilindungi oleh Allah. Diberikan perlindungan. Bisa beda-beda caranya nanti, ya. Bisa beda-beda lain-lain caranya. Teman-teman sekalian, saya berikan contoh yang paling dahsyat. Ayat ini diantaranya turun memberikan keterangan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh banyak pemuda. Ada yang menyebut 100 pemuda dengan kebiasaan yang khusus. Kalau kita pasukan khusus, ya, dengan pedang terhunus luar biasa. Dikepung satu rumah. Di dalamnya direncanakan 3 orang. 1, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2, teman setia beliau, seangkatan dengan beliau, sedekat usia dengan beliau, Abu Bakar As-Siddiq, sehidup dengan beliau, semati di samping beliau kuburnya, sesurga dengan beliau. Mertua beliau, orang yang sangat mulia dan sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh beliau untuk menemani hijrah. Sehidup, sehijrah, sekubur bersamaan di sampingnya dan sesurga dengan beliau. Abu Bakar As-Siddiq. Sangat keterlaluan kalau ada orang-orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia tidak hidup bersama Nabi. Tidak menemani Nabi saat hijrah ke Madinah. Dikubur tidak di samping Nabi. Surga belum jelas. Jangankan dengan Nabi masuk surga aja. Belum tentu jelas. Berani mencela. Nabi dijamin surga lewat lisan Nabi. Anda siapa? Tayyib. Yang ketiga, seorang pemuda brilliant, genius, mati. Di pilihannya Ali sadar saat itu akan meninggal, tapi tidak ada kalimat-kalimat bantahan. Siap ya Rasulullah. Bala. Enggak pernah disebut dalam sejarah Ali mengelak. Jangan saya ya Nabi, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Bisa tidak ada. Biasa. Satu menemani Nabi, satu tinggal di tempat itu. Tapi yang hebat, perhatikan kisahnya dimulai saat Nabi keluar. Dari mana pasukan khusus yang siap dengan pedang terhunus? Disebutkan kalau hewan pun lewat sudah diketahui, bahkan tercium baunya. Tiba-tiba seorang Nabi Rasulullah alaihi wasallam ditemani sahabatnya radhiyallahu taala anhu jalan keluar santai saja. Santai lewat, dibikin ngantuk oleh Allah, tertutup. Tutup, tutup, tutup, ditutup pandangannya keluar, tenang. Para ulama turun ayat ini memberikan jaminan kepada Nabi. Perhatikan, siapa di antara manusia yang bangun malamnya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kakinya sampai bengkak-bengkak, bacaannya sampai begitu panjangnya, kekhusyuannya luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung 4 kemuliaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, maqam mahmuda angkat. Aktivitas dibimbing. Masalah diberikan solusi. Begitu ada yang ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan perlindungan terbaik. Maka teman-teman sekalian, 4 ini bila terkumpul kemudian dalam kehidupan kita, ingin Anda raih, salah satunya dawamkan amalan pada malam hari ini. Jelas sampai sini? Tayyib. Ini baru dunia. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan aku akan lindungi dengan pertolongan terbaik pada orang-orang yang memiliki kebiasaan menunaikan salat malam ini. Makanya saya izin menyampaikan, kalau Anda tunaikan salat malam, minimal setelah selesai jangan berhenti sampai situ. Minta 4 hal ini. Karena kalimatnya kul kul kul kul, katakan katakan katakan katakan. katakan, ya Allah katakan, minta. Qurabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah bimbing hamba, ya Allah, dalam aktivitas kehidupan hamba. Yang berlalu, ya Allah, saya pernah maksiat. Saya mengakui, ya Allah, saya ingin berubah jadi orang baik, ya Allah. Ya Allah, saya bukan termasuk dari kalangan jahiliyah. Saya tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Bila engkau pernah mengampuni yang dulu, maka mohon turunkan ampunan padaku yang sekarang. Bila dengan kesempatan malam ini, hamba telah menangis, hamba bangun, ya Rab, di antara sekian banyak orang tidur, hamba berusaha bermunajat kepadamu, hamba sujud, belum engkau ampuni juga, tunjukkan kepada hamba. Dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu? Minta. Kenapa yang dulu bisa diampuni, yang sekarang tidak? Bangun, teman-teman. Wa akhrijni mukhrajas sudqin, minta kepada Allah, ya Allah, berikan jalan keluar. Ya Allah, engkau titipkan pasangan saya kepada saya, bukan pada orang lain. Ya Allah, engkau berikan cinta kepada saya untuk istri saya, bukan untuk istri orang lain. Ya Allah, engkau titipkan anak ini kepada saya, bukan kepada yang lain. Maka mohon, ya Rab, bimbing ia dalam akhlaknya. Berikan kemudahan untuk menghafal Quran. Jadikan ia, ya Allah, punya kesempatan untuk memberikan mahkota di akhirat nanti. Ya Rab, bangun. Minta. Ini saya sering perhatikan, banyak orang tahajud, tapi jarang meminta yang empat ini. Minta. Untuk penegasan. Paham ya? Ini baru urusan dunia. Tayyib. Antum hidup di mana? Dunia. Sekarang ada di mana? Bukan, di Masjid At-Taqwa. At-Taqwa bagian dari dunia. Baik ya? Bagian dari dunia. Baik. Jadi kalau Anda kerjakan sampai saat ini, maka Anda bisa mendapatkan bagian dari itu. Apa artinya dunia? Dunia tempat bukan? Ah, yang bilang bukan angkat tangan. Yang bilang tempat angkat tangan. Antum maunya apa sebenarnya? Belum saya tulis, sudah kelihatan. Masya Allah. Belum dijelaskan, sudah jelas. Luar biasa, penghapus warnanya pink. Ah. Sini, lihat-lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Dunia, itu sebetulnya asal kalimatnya bukan menunjuk pada tempat, tapi sifat. Tempatnya disebut dengan ardun. Sama wal ard. Sama wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ard itu tempatnya. Segala yang dipijak itu tempatnya. Dunia itu sifatnya. Dari kata dana, dana yadnu dunuan, dana artinya sesuatu yang dekat, singkat. Dekat, singkat. Sifatnya disebut dengan dunia kalau dialami. Kenapa disebut dengan dunia? Karena segala yang kita alami seakan-akan singkat. Seakan-akan masanya dekat. Kayaknya kita baru kemarin ketemu ya, iya. Padahal 30 tahun yang lalu. Kayaknya kemarin kita baru jumpa. Iya, padahal cucu udah 18. Kayaknya baru kemarin kita kajian, sekarang kajian lagi. Kayaknya. Silahkan cek. Segala yang pernah dialami seakan-akan dekat. Makanya disebut dengan dunia. Tidak lama. Pemiliknya kalau laki-laki disebut dengan Danny namanya. Danny. Orang yang memiliki kedekatan luar biasa. Kalau pakai Ahmad misalnya, Ahmad Danny. Ya. Yeah. Perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Dania, misal. Ya? Dekat. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi hidup Anda yang singkat di dunia, perasaan yang dialami singkat, sesingkat itu pun Allah masih berikan empat keutamaan dalam kehidupan Anda. Sekarang persoalannya, bagaimana dengan yang abadi? Akhirah. Sedangkan akhirat lebih baik daripada yang pertama. Sifat itu mu'annas. Kalau mudhakar disebut awal. Kalau mu'annas disebut ula. Ini yang akhirat lebih baik daripada yang ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ini singkat, yang ini panjang. Yang ini sementara, yang ini sementerus. Jadi kalau Anda di sini merasa fakir, Anda ke sini punya bekal kaya, ini cuma sebentar. Anda meninggal, hilang fakirnya. Sini masuk, kaya selamanya. Balik, Anda di sini merasa kaya, merasa hebat. Rumah mewah, mobil banyak, kaya. Tapi fakir urusan akhirat, maaf, ketika meninggal, kaya Anda selesai. Dan tidak dituliskan di batu nisan Anda. Apakah dituliskan di batu atau di kayu nisan Anda? Mantan orang kaya sePalembang. Tidak. Gelarnya semua sama. Mau merasa kaya, mau merasa cukup, mau merasa hebat, mau yang sederhana, cuma satu. Almarhum. Allah yarham. Selesai. Tapi Anda tidak punya bekal ini, al-faqir. Selamanya di akhirat fakir. Karena di akhirat tidak ada meninggal lagi. Coba silahkan cek. Pilih mana? Fakir dunia kaya akhirat atau kaya dunia fakir akhirat? Satu atau dua? Tiga. Selalu tiga. Iya, kan di sini banyak yang aneh. Baik. Tapi untuk yang ini tidak. Kembali, pilih yang ketiga. Baik urusan dunia, akhirat kita pun bahagia. Maka turunlah kemudian ketentuan Allah di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Dalam Isya, tadi saya bacakan juga di rakaat yang kedua. Baik, perhatikan. Saya bacakan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15. Sungguh sebagian dari orang takwa akan ada yang tinggal di taman-taman surga. Masya Allah, taman mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Jannatin wa 'uyun, bukan cuma surga, dekat dengan tamannya. Anda kalau tinggal di satu komplek, bukankah yang paling indah yang dekat dengan taman? Menikmati airnya, mengalirnya, bunganya, segalanya, buahnya. Masya Allah, begitu keluar lihat buahnya, lihat tamannya, teduh, ada sungainya, taman surga. Apa keunggulannya? Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Bukan cuma tinggal di tempat yang indah itu, tapi dia langsung mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbnya. Nanti saya kasih bocoran sedikit ya. Sebetulnya ini rahasia di antara kita, tapi gak apa-apa lah saya sampaikan. Lihat baik-baik. Di surga itu, ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga. Namanya Wildanun Mukhalladun. Surah Al-Insan. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Gak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala aynun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi basyara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan Anda. Jangan dikiaskan, jauh bedanya. Wajahnya seperti mutiara yang berkilau-kilau. Bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Dia membawa gelas-gelas dengan untaian yang indah gemerlap. Lapisannya emas, ada mutiara-mutiara yang senyumnya menawan tak terlukiskan. Anda bayangkan sekarang gak seperti itu. Indah. Itu baru yang standar. Tapi ini, yang ini lain. Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Mereka langsung mendapatkan segala kenikmatan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbnya langsung. Dan tak terlukiskan. Saking indahnya. Luar biasa. Wajah penghuni surga ini memancarkan cahaya yang begitu luar biasa. Cahaya yang tak terlukiskan. Itu disebut dengan nadir. Pakai ba. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23. Wujuhu yawma idhin nadirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar-binar saat di surga nanti. Bukan karena masuk surganya, tapi ayat 23-nya. Ila rabbiha nazirah. Rabb itu yang merawat, yang memperhatikan, memberikan kecukupan, menyembuhkan saat sakit, segalanya. Rabb. Pada saat di dunia dia tidak dilihat. Nampak dalam penglihatan kita, tapi saat di akhirat tiba-tiba ada golongan yang langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab, berbinar segalanya. Di mana dia salah satu surganya? Taman surga. Apa amalannya? Ayat 17-nya. Sambungkan dulu ayat 16. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang ihsan. Jadi sifat ibadahnya bukan cuma ibadah, tapi punya sifat ihsan. Apa amalan orang ihsan ini? Ayat 17-nya, kanu qalida minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit tidurnya, sering menghidupkan ibadah malamnya. Sedikit tidurnya. Sering menghidupkan ibadah malamnya. Jadi kalau Anda bisa menghidupkan malam, dan kalau sudah disebutkan ibadah malam, hampir seluruh hadis menunjuk pada masalah salat malam. Silakan cek. Seluruh hadis hampir umumnya ketika menyebutkan ibadah malam, maka pada umumnya akan menunjuk pada sholat-sholat malam. Maka ahli taman surga ini yang mendapat kemuliaan, mendapat anugerah terbesar, salah satunya adalah amalannya, dia sering menghidupkan malam. Dan kalimat Qur'annya indah, dia sedikit sekali tidurnya, sedikit tidur. Saya sering katakan kalau Quran hadis mengungkap sebuah istilah, Anda jangan kurangi, jangan tambahkan istilahnya, maka akan keluar dari maknanya. Dikurangi Anda tidak amalkan, ditambah, maka keliru pemaknaannya. Kata Quran, kalau ingin masuk taman surga, sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur. Ahli ibadah sedikit makan. Anda tambahkan sedikit-sedikit makan. Maka bergeser dari tujuannya. Tayyib. Nah, ini kemuliaannya. Cara menempatkan kemuliaan ini, keutamaan ini, supaya Anda terus bersemangat, caranya ini yang disebut oleh para ulama dengan nama wa'dun. Di ada wa'dun, ada wa'idun. Itu berbeda. Wa'dun adalah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dalam setiap ibadah yang kita jalani. Jika Anda, hati-hati, ingin termotivasi untuk menunaikan ibadah dimaksudkan, maka kata para ulama, sebelum dikerjakan ibadahnya, keluarkan dulu keutamaannya. Kalau bisa tuliskan untuk mengingatkan pada kita, tulis. Bikin status. Tuliskan jangan sekedar di handphonemu. Tuliskan di dinding samping tempat tidurmu. Begitu Anda akan miring ke kanan, tulis di tembok itu. Jangan cuma tempelkan, gantungkan hal-hal yang tidak memberikan motivasi. Cari yang menghadirkan pahala. Cari yang ada pahalanya. Cari ada pahalanya. Tuliskan. Manfaat tahajud. Keutamaan tahajud. Satu, mengangkat karirmu. Sampingnya, hei, bukankah cita-citamu menempati karir tertinggi? Allah menawarkan kepadamu. Tapi kamu tidak ambil. Tiap malam Allah tawarkan, kamu tidak pernah ambil itu. Di mana sesungguhnya kamu? Turunkan. Hei, bukankah kamu ingin hidup mudah? Allah turunkan lewat tahajud. Ayo bangun, solusi datang kepadamu. Empat ini tuliskan di samping tempat tidur Anda, maka Allahu Akbar. Begitu Anda miring ke kanan, Anda sedang lupa pun melihat tulisan itu, malamnya Anda bisa bangun. Duhai yang ingin masuk surga, katanya pengen ke surga. Kok malam ini tidak punya rencana untuk tahajud? Tuliskan. Katanya ingin ke surga, tapi malam ini tidak punya rencana untuk bangun malam, turunkan ayat surganya. Ahli sholat malam, taman surga. Ahli sholat malam, nikmatnya indah. Ahli sholat malam, dijamin kemuliaan oleh Allah. Tuliskan, begitu miring ke kanan, bangun Anda pada malam harinya. Paham? Baik. Ini bagian pertama. Terakhir, dan di sini kita berhenti, saya tidak akan ambil banyak-banyak dulu, supaya kita mudah untuk memahaminya. Apa itu salat malam? Salatul lain. Dan kapan waktunya? Kita ambil 3 poin saja. 3 poin lagi kita akan berjumpa dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan Anda mesti hati-hati karena saya tidak akan mengulang kembali. Yang boleh sebagian malam. Artinya tidak harus sepenuh malam dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Gak percaya silakan. Beda antara duduk baru bangun dengan duduk Anda sekarang. Anda duduk langsung sadar. Anda bangun duduk belum tentu seketika sadar. Masya Allah. Sudah setengah satu. Itu baru duduk. Gak percaya silakan. Malam nanti Anda bangun duduk. Begitu duduk Anda begitu lihat sudah lewat sekian menit. Misal. 12 lewat 10. Ini kalau enggak lihat alarm ya. Karena kalau lihat alarm kadang berbeda. Alarm kan suka dipasang 3 kali kan? Pasang 3 kali. Baik, bisa. 11.45, 11.55, jam 12.00. 11.45 untuk mematikan alarm ini, bangun jam segini. 55 mematikan alarm yang kedua. Jam 12 Anda bangun, tapi kadang-kadang sekarang kan ada 2 tipe. Tambah 10 menit lagi atau matikan langsung. Ya kan? Ada 2 tipe kan? Baik, kadang-kadang kita tidak sadar begitu pijit, tak 10 menit kemudian. 10 menit kemudian baru diingatkan lagi. Jadi begitu ketiduran bangun lagi 10 menit kemudian. Lihat sini. Kalau Anda benar-benar sadar 10 menit 12 lewat 10. Kan bekas ngantuk. Begitu menghilangkan kantuk taruh 5 menit 12.15. Setelah itu apa yang ketiga? Baca 10 sampai 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Baik, berapa menit butuh ayatnya? Berapa menit baca 11 ayat Ali Imran terakhir? Berapa menit? 10 menit angkat tangan? 5 menit angkat tangan? Masya Allah. Itu kalau hafal. Coba kalau hafalannya dibolak-balik. Inna fi inna fi inna fi inna fi inna fi khalqi khalqi khalqi inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi laili wan nahari la ayat la ayat la ayat mana ayatnya? Mas buka lagi, ulang lagi catatan, buka lagi. Masya Allah, misal alhamdulillah 10 menit misalnya sampai 15 menit 12.15 tambah 15 berapa? 12.30. setelah itu baca apa? Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin. Berapa menit? 1 menit kurang cuman baca. Tapi kan yang saya ajarkan bukan cuman dibaca, yang saya ajarkan Anda memaknai doa itu. Bacanya cuma semenit, tapi pemahamannya kalau benar-benar Anda baca, bisa Anda menangis pada saat itu. Mungkin Anda menghasilkan sampai dengan 5 menit. Ya Allah, kemarin saya begini, saya bertekad sekarang lebih baik lagi. Ya Allah, kemarin saya berjamaah 3 waktu, sekarang 5 waktu, ya Allah. Ya Allah, kemarin saya ke masjid cuma sekali, saya kesanakan 5 kali. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih tidak diwafatkan malam ini, ya Allah. Mohon ya Allah, kalau ini hari terakhir bagi kehidupan saya, berikan kesempatan untuk saya berubah. 5 menit, 12.30 tambah dengan 5 berapa? 12.35. Setelah itu kemana? Wudu. Apa langsung wudu? Begitu bangun baca doa langsung wudu. Toiletnya di mana? Kamar mandinya di mana? Makanya di hadis disebutkan, maka Nabi bangun bangkit menuju tempat tertutup. Menuju itu jalan artinya. Ke tempat toilet berapa menit? Kalau Anda kuat gak ada masalah, tinggal keluar. Tapi begitu bangkit setannya datang. Awas, di pinggir itu ada yang putih-putih, rambutnya panjang. Mulai. Taruh misalnya 5 menit. 12 berapa? 40. Baik. Buka, masuk. Kemudian apa yang dikerjakan? Wudu. Berapa menit wudunya? Kenapa jadi ragu-ragu sekarang? 5 menit. Itu yang biasa wudu. Yang saya ajarkan bukan wudu seperti itu kan? Yang saya ajarkan pertemuan lalu, wudu sambil mengukur kesalahan Anda. Wudu sambil berzikir kepada Allah. Ingat bagaimana bisa memperbaiki diri Anda. Bagaimana wajah Anda bercahaya, tangan Anda bercahaya, kaki Anda bercahaya. Belum doanya yang Anda tobat di situ. Anda minta jadi orang suci yang baik, maksudnya berusaha menyucikan diri Anda. Proses itu butuh luar biasa. Berapa menit? 10 misal, 10 sampai 15 menit. 12.40 tambah 10 berapa? 12.50. Apa? Setelah wudu apa? Belum keluar dulu dari tadi. Keluar dulu dari kamar mandi. Masa langsung sholat? Begitu wudu sholat. Karena tadi kamar mandi. Keluar dulu. Keluar kamar mandi. Masya Allah. Baru setelah keluar kamar mandi Anda apa? Persiapan. Pakai baju dulu. Gitu kan? Perbaiki dulu-dulu. Wah, pakai wangi-wangian dulu. Menghadap ke arah kiblat. Berapa menit? Masya Allah. Ayo paskan sampai jam 1. 10. Beres-beres keseluruhannya misalnya jam 1.30, misal setengah 2. Misal saja. Maka dari itu hadisnya kembalikan ke hadis semula. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun. Lihat di pertengahan malam lebih sedikit ba'dahu qalilan, lebih sedikit. Di ketika Nabi bangun, kemudian dari proses itu kata Ibnu Abbas, lebih dari tengah malam itu baru Nabi menunaikan salat. Artinya saat Anda bangun malam tidak otomatis seketika langsung sholat. Anda butuh persiapan untuk menunaikan sholat. Maka Quran mengatakan Anda bisa bangun dari pertengahan supaya persiapan cukup untuk menunaikan sholat. Jadi kalau belum terbiasa menunaikan sholat tahajud atau sholat malam, maka Anda investasi dari pertengahan malam lebih sedikit. Jangan mendekat ke fajar. Subuhnya 4.48, Anda bangun setengah 4, belum pernah sholat malam. Duduknya aja udah butuh 15 menit. Ngapus ngantuk butuh 5 menit. Ke kamar mandi butuh 10 menit. Begitu mau sholat malam, tinggal 2 menit subuh. Belum siap kita. Maka manhaj yang pertama, bangun tengah malam. Lebihkan sedikit untuk persiapan menunaikannya. Jadi, ada sholat malam yang ditunaikan saat Anda bangun malam. Kemudian waktunya dilebihkan dari waktu sedikit. Awin kusminho qalila. Awin kusminho. Atau Anda tunaikan bangun sebelum. Ini dia. Tunaikan sholatnya sebelum tengah malam. Lihat sini. Jadi ada yang ditunaikan sebelum jam 12. Bahkan tidak didahului dengan tidur. Jadi ada orang sholat sebelum jam 12. Tapi waktunya ba'da isya. Isyanya sudah selesai. Sunnah ba'da isya sudah selesai. Tapi dia mau menunaikan sholat. Dan ini disebut dengan sholatnya sholat malam. Ada yang dia tunaikan setelah dia tidur. Tidur dulu. Kemudian dia bangun. Bangunnya setelah lewat pertengahan malam. Dia tunaikan. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau bahkan ada orang yang bangunnya lebih daripada pertengahan malam. Hampir dekat-dekat ke arah subuh. Akhir-akhir malam. Kalau saya bagi. Awal malam. Pertengahan malam. Akhir-akhir malam. Itulah waktu untuk menunaikan salatul lail. Pertama apa? Awal malam. Kedua apa? pertengahan malam, bahkan lebih sedikit. Ketiga apa? Akhir malam, menjelang fajar, sepertiga waktu malam. Silahkan pilih di antara tiga hal ini. Dan tiga hal inilah nanti yang akan menjadikan jenis-jenis sholat malam setidaknya terbagi pada tiga bagian. Secara cepat saja, mohon maaf saya berikan bonus dan kita akhiri dengan uraian yang terakhir ini. Dari tiga waktu ini mengakhirkan dan menghasilkan tiga jenis sholat malam. Ya. Jenis pertama, yang dikerjakan tanpa tidur dulu, umumnya, waktunya dari ba'da isya sampai dengan ke pertengahan malam, atau bahkan terbentang tapi tidak didahului dengan tidur. Ini yang secara umum disebut dengan qiyamul lail. Secara umum. Salat malam. Misal, ada dua kondisi. Anda merasa lelah, capek. Diduga malamnya sulit untuk bangun, menunaikan setelah tidur dulu. Mungkin juga akan dekat-dekat ke dekat subuh. Kesulitan bangun menunaikan tahajud misalnya. Maka Anda bisa ambil alternatif yang pertama, setelah salat isya, Anda sholat sunnah ba'diyah, setelah itu tunaikan sholat malam yang ini. Dua rakaat, empat rakaat, semampu Anda. Nanti saya turunkan caranya pada bahasan yang terakhir. Paham? Ya, jadi, ini yang dimaksudkan sholat yang Anda tunaikan, sholat malam yang jenisnya dilakukan sebelum Anda tidur. Karena Anda menduga bahwa Anda belum tentu bisa bangun pada malam harinya, saking lelahnya. Kondisi kedua, bisa jadi Anda dalam keadaan memang sedang begadang misalnya. Karena kondisi tugas tertentu. Misal, dalam keadaan sedang ada shift kerja yang membuat Anda belum tidur. Mengerjakan sesuatu. Tayyib, dalam keadaan ingin jeda, rehat. Anda ingin mendekat kepada Allah supaya tenang lagi keadaannya, fikirannya. Maka Anda bisa tunaikan sholat ini. Walaupun misalnya sudah jam 12 pekerjaan masih dikerjakan. Tapi Anda belum tidur. Nah, Anda ingin tunaikan sholat misalnya, maka sholat Anda statusnya di situ masuk dalam kategori sholat qiyamul lail. Jelas ya? Atau Anda pulang misalnya, saya dari pulang dari Jakarta sampai Palembang, sampai rumah misalnya jam 11:30. Saya ingin sholat, isya sudah, saya pengen sholat sebelum tidur. Maka sholat Anda disebut dengan qiyamul lail. Paham? Jadi, dalam situasi Anda begadang, ya, tapi ada manfaatnya, ya hati-hati Anda kemudian tunaikan sholat, itu sah. Di begadang itu jangan begadang kecuali ada perlunya ya. Anda ada keperluan, Anda tunaikan dalam keadaan Anda belum tidur, Anda isi dengan menunaikan sholat pada saat itu. Maka kategori yang pertama disebut dengan apa? Qiyamul lail. Tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas? Dua. Ini umumnya. Dua, pertengahan malam sampai dengan ke akhirnya. Biasanya dikerjakannya jarang-jarang ada yang di bawah tengah malam. Biasanya rata-rata di atas tengah malam. Lebih dari jam 12. 1:30, 2:30, 3:30, 4 mendekat kepada fajar. Nah, aktivitas yang ditunaikan setelah tidur dulu, tidur berbaring dalam bahasa Arab disebut dengan hajada. Ha, jim, dal. Hajada. Kalau Anda berusaha untuk bangkit setelah Anda berbaring terlebih dahulu, maka tambahkan ta di depannya. Ta, ha, jim, dal. Kalau Anda serius ingin mengerjakannya, serius, betul-betul pengen bangun. Satu yang serius, ditambah dengan tasydid sebelum huruf akhirnya. Tasydid, syiddah, double. Semangatnya dua kali lipat. Ada perjuangan untuk bisa mewujudkan itu. Tambah tasydid. Jadi berubah kalimatnya dari hajada jadi tahajjada. Tambah tasydid. Tahajjada. Usaha untuk bangkit setelah Anda berbaring dengan serius cara bangkitnya. Kalau ingin dirubah jadi sifat dan kebiasaan, maka rubah kalimatnya jadi tahajjada jadi tahajjud. Tahajjud. Kalau dalam bentuk perintah, maka tahajjad namanya. Quran surah 17 ayat 79. Faminal laili wa minal lail wa minal laili fatahajjad. Ada ta, ada tasydid. Kata Allah, di antara sementara malam, ayo berusaha. Jangan terlalu menikmati tidur dengan selimut yang enak. Ayo berusaha untuk bangkit. Karena ada yang penting pada saat itu. Fatahajjad. Kalau Anda dawamkan, kerjakan. Sifatnya disebut dengan tahajjud. Maka muncullah kemudian istilah sholat tahajjud. Sholat yang ditunaikan Setelah Anda tidur, berbaring terlebih dahulu, umumnya dikerjakan lewat dari tengah malam sampai dengan akhirnya. Paham? Tiga. Terakhir. Dan betul-betul yang terakhir. Sholat yang berlaku di tiga waktunya. Di awal malam, silahkan. Tengah malam, boleh. Menjelang akhir malam, boleh. Dan dia tidak diikat mau dengan tidur, mau dengan tidak tidur. Awas, hati-hati, ini penting. Satu, dia tidak tidur dulu. Kedua, dia tidur dulu. Yang ketiga, gak ada hubungan dengan tidur atau tidak tidur. Dan waktunya, dia malam. Apakah awal malam, tengah malam, atau akhir malam? Jelas? Ulang, jelas? Tayyib. Yang ketiga disebut dengan witir namanya. Witir. Witir. Witir. Witir. Salat witir, salat yang ditunaikan pada waktu malam setelah selesai isyanya, selesai sunnahnya. Dia bisa ditunaikan sebelum tidur. Makanya nanti ada orang witir sebelum tidur. Pertanyaannya, kapan Nabi mengisyaratkan kita witir sebelum tidur? Awas, supaya tidak dibenturkan nanti dengan witir yang setelah tidur. Baik ya? Tapi ada juga orang witir setelah dia menunaikan sholat. Tidur, dari tidur, sholat, dia witir. Ada orang yang sebelum dia tidur, dia witir. Jadi, witir tidak terikat apakah mesti tidur dulu atau tidak tidur dulu. Boleh dikerjakan di awal malam, tengah malam, atau bahkan sampai dengan akhir kemalamnya. Jelas sampai sini? Baik, sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana caranya saya menunaikan qiyamul lail yang pertama? Berapa jumlah rakaatnya? Bagaimana cara menunaikan tahajud? Seperti apa bangunnya? Berapa jumlah rakaatnya? Yang ketiga, bagaimana saya ingin salat witir? Apakah awal malam atau akhir malam? Kalau saya sudah salat witir awal malam, kemudian bangun malamnya, apakah witir lagi atau tidak? Kalau sudah kemudian witir lagi, apakah kemudian salat tahajud lagi atau tidak? Berapa jumlahnya? Berapa caranya? Dan yang paling hebat adalah saat Ramadan, apakah masih berlaku atau tidak? Kalau saya sudah tarawih, apakah tahajud lagi atau tidak? Dan pertanyaan ini selalu datang tiap tahun. Kenapa enggak pernah tuntas? Nah, teman-teman, kita akan tuntaskan semuanya ini. Kita bahas dari akarnya, sampai dengan dalilnya, sampai dengan jumlah rakaatnya. Kalau 11, berapa formulanya, berapa formasinya. Kalau kemudian, mohon maaf, awas. Kalau 23, seperti apa formasinya. Kalau 36, ada atau tidak. Kalau 11 pun yang benar yang mana. Apakah formasi 4-4-3 atau yang santai 2-2-2-2-2-1 ujungnya, kan? Seperti apa dan bagaimana Nabi mengerjakannya. Lepas daripada itu, kita akan gali keseluruhannya. Pertanyaannya, kapan kita uraikan itu pada pertemuan selanjutnya? Jelas sampai sini? Jangan terlampau banyak belajar, bangunnya pada subuh semua, kan? Baik, karena itu barangkali untuk sementara kita cukupkan dulu bahasan kita pada malam hari ini. Saya menginginkan bahwa kita semua paham. Saya tidak suka kalau Anda cuma mendengar tapi tidak memahami isinya. Di pertama, tugas kita mengetahui informasinya. Kedua, mencari dalil untuk menguatkan argumentasinya. Sehingga ketika disoal oleh orang lain, kita bisa menjawab. Yang ketiga, kita bisa memilih di antara dalil itu, mana yang paling kuat dan nyaman kita tunaikan. Dan yang keempat, setelah paham semua dalil itu, kita bisa menghormati orang lain yang boleh jadi memilih satu pilihan yang tidak sama dengan kita. Jelas ya? Baik. Ingat, sepanjang ada dalilnya, silahkan saling menghormati. Yang tidak tepat adalah tidak ada dalil, itu dikerjakan, itu yang kita luruskan dengan cara-cara yang lembut, insyaAllah. Mohon izin mengumumkan beberapa pengumuman. Pertama, alhamdulillah kita telah mengadakan Hari Al-Quran di Istiqlal. Ini Hari Al-Quran, bukan ingin mengadakan perayaan. Ya awas, ada yang gagal paham di sini. Ini cuma syiar saja, topik, tema. Sama dengan kita mengangkat tema sunnah nabawiyah. Tema kembali pada Quran, tema kembali pada sunnah. Tema menjadi istri yang solehah, tema menjadi suami yang soleh. Tema menjadi jomblo yang cepat menikah, misalkan. Sama aja, itu cuma tema saja. Karena ada beberapa orang-orang menanyakan, apakah ada peringatan dari Quran? Gak ada peringatan. Setiap hari kita dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah hari Ahad kemarin telah ditunaikan, kita telah berikrar, kita telah mengadakan ta'lim, insyaAllah itu di follow up. Follow up pertama, kami telah mendapatkan data-data dan telah sampai kepada Akhir TV, juga Quantum Akhir Institute, untuk data-data penyaluran buku yang telah kami cetak dalam program pertama. Program pertama itu sifatnya wakaf ini, telah dicetak. Alhamdulillah sebagian telah dibagikan, termasuk dalam Al-Quran Sunnah Solution kemarin di Bekasi, dan ada orang yang telah dapat buku itu juga. Kami sampaikan bagi yang telah terdaftar, bahkan identitas telah disampaikan, data terakhir disampaikan pada saya, itu ada lebih dari 4.000 orang. InsyaAllah, kalau dekat dengan Bekasi akan langsung diberikan dalam sesi malam Jumat. Kalau jauh nanti tolong dikomunikasikan, karena insyaAllah akan dikirimkan melalui paket-paket kiriman yang mudah kemudian untuk bisa disampaikan. Silahkan diskusikan bagaimana caranya. Yang kedua, mulai pekan depan, yang rutin ta'lim, atau mulai pertemuan berikutnya, di tempat yang sebulan sekali kita belajar, maka isi buku itu akan dipraktikkan dalam bentuk hafalan-hafalan, seperti yang telah kita sepakati. Di setiap pertemuan, kita akan mulai menghafal, dimulai dari juz amma dulu supaya benar hafalan kita. Saya inginkan hafalnya benar-benar hafal dengan ayatnya, dengan pengetahuan dalamnya, sehingga nanti bisa kita hadirkan kapan saja. Itu insya Allah kita akan biasakan di pertemuan berikutnya. Jadi saya akan berikan sesi 15 menit di akhir untuk memulai hafalan-hafalan kita, sehingga setiap pertemuan ada ayat-ayat yang kita bawa pulang ke rumah kita. Sepakat? Dan yang terakhir, insya Allah pekan depan akan mulai didata kelas-kelas Quran. Anda boleh buka di Palembang sesuai dengan profesi-profesinya. Ini bukan komersil, karena saya tidak pernah mengkomersilkan hal yang terkait dengan Al-Quran dalam pengajaran-pengajaran. Dan setiap taklim kami gak ada komersil. Ya, ingat baik-baik, saya tidak pernah mengatakan ada tarif, ada macam-macam. Kalau ada seorang yang mengatakan bergabung dengan Ustaz Adi Hidayat, dia minta bantuan, dia minta tarif, minta macam-macam, maka itu bukan dari saya. Paham ya? Kelas itu akan dibuka, kalau Anda punya tempat silakan, nanti akan dirilai, disambungkan ke Bekasi, akan dibuka kelas-kelas khusus, nanti pada saat taklim itu silakan Anda buka. Nanti ada kelas bisnis, pengusaha kumpul di situ. Kalau Palembang di Palembang, kalau Medan di Medan, Bekasi di Bekasi. Sambungkan acaranya, maka ada bimbingan nanti, ayat-ayat Quran yang membimbing tentang proses bisnis dalam kehidupan. Ada kelas kedokteran, ada kelas ibu rumah tangga, ada kelas macam-macam. Turunkan di situ, itu khusus semua dari ayat Quran plus dengan hadis-hadisnya. Nanti insya Allah akan dibuka, bidangnya apa saja, kelasnya apa saja, termasuk kami akan bersinergi dengan ustadz-ustadz spesifik di bidangnya untuk membantu dalam bidang-bidang yang dimaksudkan. Termasuk mohon maaf sebesar-besarnya. Termasuk kalau ada yang selama ini punya masalah. Misal, kita buka nanti kelas LGBT untuk kembali kepada kelas-kelas yang benar. Atau solusi terbaik. Anda pernah ada persoalan itu, misal kita kembalikan. Nih ayatnya begini, kalau mau berubah begini. Dan tidak harus dibuka kepada orang lain. Jelas ya? Dan dengan harapan, semoga dengan itu bangsa kita akan lebih baik. Ya, keberkahan akan turun di bumi pertiwi ini dan Allah ridha dengan kehidupan kita insyaallah. Tujuan kita tercapai dan dengan itu semua insyaallah saya ingin sarankan tinggalkan semua keburukan, rekatkan persatuan di antara kita dan dorong kemajuan bangsa kita. Dengan itu insyaallah cahaya Islam akan hadir di bumi pertiwi ini. Teman-teman sekalian, demikian yang saya sampaikan. Jelas insyaallah? Paham? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. La'afu minkum. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu. Yang sering baca Al-Qur'an barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Qur'an itu penghormatannya lain.